Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mengaji, membahas, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan secara ringkas tentang Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan Hafidhullah. Masih terkait dengan masalah bab Kitab Tauhid. Telah dibawakan beberapa ayat oleh Syekh rahimahullah. Kemudian beliau membawakan ayat yang selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat sekutu kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dijelaskan oleh Syekh Hafidzullah, la tusyriku, kalimat wa la tusyriku bihi syai'a maknanya adalah utrukus syirka, jangan kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Maknanya utruku asyirka, tinggalkanlah oleh kalian kesyirikan. Di mana yang namanya kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillah billah. Kesyirikan itu adalah menyamakan atau penyamaan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Fima huwa min khosaisillah, di mana perkara tersebut merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan ibadah kepada selain Allah. Ini namanya penyamaan selain Allah dengan Allah dari sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kesyirikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Wala tusyriku bi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini dalam kalimat bahasa Arab itu namanya nakirah. Isim nakirah, isim yang masih umum jenisnya. Ketika ada kalimat isim nakirah di sebuah kata, di sebuah kalimat, fi siyakin nahi, bentuk konteks kalimatnya itu larangan, nahi itu larangan, wala tusyriku, jangan kalian menyekutukan Allah, bentuknya larangan. Tapi di situ ada isim nakirah, syai'an. Nah, jadi isim nakirah yang dia dalam konteks larangan itu fata'ummus syirka. Maknanya itu yakni mencakup seluruh kesyirikan. Bentuk kesyirikan apapun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabirahu wa saghirahu, kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil. Seperti riya, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ingin dipuji ataupun ingin dilihat, riya, ini kesyirik kecil. Begitu pula bersumpah dengan selain Allah, itu juga merupakan kesyirikan. Nah, maka semua bentuk kesyirikan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat syai'an itu mencakup umum seluruh kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Al-makna al-ijmaliyu lil ayah, makna secara global ayat ini, Allah SWT berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Apa maknanya? Ya'murullah subhanahu ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar beribadah hanya kepadanya semata. Perintah yang sangat jelas, wa'budullaha. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirikat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadahan yang merupakan masalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhahum anisyirk. Dan di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dari perbuatan kesyirikan. Kalimat yang sangat jelas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat sekutu dengannya sesuatu apapun. Dan di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan wa lam yakhusu naw'an min anwa'il ibadah. Allah SWT tidak mengkhususkan satu macam dari macam-macam ibadah. Tidak mengususkan satu bentuk atau satu macam dari macam-macam ibadah. La du'aan wala sholatan wala ghairahuma. Allah tidak mengususkan sholatlah kalian kepada Allah, tidak seperti itu. Allah tidak mengususkan berdoalah kalian kepada Allah, tidak seperti itu. Tapi Allah sebutkan wa'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. tidak disebutkan satu macam bentuk ibadah tertentu. Karena ibadah itu banyak. Ibadah itu tidak semata-mata hanya sholat. Ibadah juga mencakup tadi doa. Ibadah juga mencakup, yakni meminta perlindungan, bertawud, beristianah, meminta pertolongan. Ar-raja, berharap, itu juga merupakan ibadah. At-tawakkul, berserah diri. Kepada siapa kita berserah diri? Itu juga beribadah. Jadi tidak sebutkan satu macam ibadah di sini, tapi secara umum. Apa maknanya? Liya ummal amru jami'an wa il ibadah. Karena keumuman, yakni perintah itu untuk semua macam-macam ibadah. Semua macam-macam ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Ini tidak disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disebutkan secara umum ibadah. Tidak disebutkan satu macam ibadah, menunjukkan bahwa semua bentuk ibadah itu hanya boleh diberikan dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah yang namanya salat atau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada yang lainnya, tidak meminta kepada yang lainnya. Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berlindung kepada yang lainnya. Berlindung kepada syaitan, berlindung kepada jin, atau penunggu laut, atau penunggu gunung, atau yang lain sebagainya, tidak boleh. Itu adalah ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dibimbing untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan semua makhluk. Rasul mengajarkan demikian. Agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejelekan makhluk-makhluknya. Begitu pula ayat yang sangat jelas yang kita hafalkan dari surat Al-Falaq ataupun surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq. Rabbnya penguasa Al-Falaq, penguasa waktu subuh. Dalam surat An-Nas juga demikian, kul a'udzu birabbin nas. Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berlindung kepada Allah. Katakanlah wahai Rasul, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, sesembahannya manusia, penciptanya manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perintahkan untuk berlindung kepada selain Allah, kepada penunggu ini, penunggu gunung, penunggu lautan dan sebagainya. Itu adalah yakni memalingkan ibadah kepada selain Allah. Begitu pula dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walam yakhusu nau'an min anwa'is syirki. Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan wala tusyriku bihi syai'a. Tidak disebutkan satu bentuk kesyirikan. Misalnya jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Disebutkan doa karena bentuk kesyirikan. Kenapa demikian? Liya'umman nahya awliya umman nahyu jami'an wa isyir. Karena yakni umumnya larangan tersebut untuk semua bentuk-bentuk kesyirikan. Semua bentuk-bentuk kesyirikan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, munasabatul ayati lil bab, kaitannya ayat ini terhadap kitab tauhid, annaha ibtada'at bil amri bi tauhid wan nahyi anis syirki, fa fiha tafsiru tauhid bi annahu ibadatullah wahdahu wa tarku syirki. bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita ibtada'at bil amri bitauhid, di mana ayat ini memulai perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini pula dimulai dengan larangan dari perbuatan syirik. Fa fiha tafsiru tauhid, maka di dalamnya ada penjelasan tentang tauhid, bi annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirki, bahwa tauhid itu adalah peribadahan hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Itu namanya tauhid. Tafsir daripada tauhid adalah peribadahan hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Maka dalam ayat ini, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran ataupun faedah dari ayat tersebut, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya mengesakan Allah dalam peribadahan. Wajibnya menunggalkan Allah di dalam peribadahan. Li'annallaha amara bidzalika awwalan wa huwa akatul wajibat. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara itu pertama kali. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan wa'budullah. Pertama kali yang disebutkan perintah itu adalah untuk yakni mengibadai Allah Subhanahu wa taala semata. Fa huwa akadul wajibat, maka perkara tauhid ini, perkara mengibadahi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan itu merupakan kewajiban yang paling kuat. Nah, dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kewajiban yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini malah yang paling penting. Nah, sehingga manusia hatinya tidak condong kepada pengakuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takhrimu syirki. Gimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tusyriku bi syai'a, menunjukkan tentang haramnya perbuatan syirik. Li'anna Allah naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan tersebut, fa huwa asyaddul muharramat. Perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang keharamannya sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang perbuatan kesyirikan kepadanya, dikarenakan apa tadi, taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah peribadahan. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah Anna istinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah, bahwa menjauhkan atau menjauhi kesyirikan itu merupakan syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya atau syarat benarnya ibadah itu dengan menjauhi kesyirikan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masih melakukan perbuatan syirikan kepada Allah, maka ibadahnya tidak benar. Bahkan kesyirikan itu akan melenyapkan seluruh amalan kebaikan dia yang dia lakukan. Jadi menjauhi syirik merupakan syarat sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annallaha qaronal amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirki. Dikarenakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari perbuatan syirik. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sehingga ibadah itu tidaklah sah, tidaklah benar kecuali dengan menjauhi perbuatan syirik. Nah, karena itu akan bisa merusak amal ibadah seseorang. Kemudian yang keempat, faedah dari ayat tersebut adalah anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu kabirahu wa saghirahu. Bahwasanya kesyirikan itu merupakan perkara yang haram, sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahyi fata'ummu kulla dzalik. Dikarenakan kalimat syai'an, kata syai'an yang merupakan nakirah, isim nakirah yang ada di dalam konteks kalimat yang sifatnya adalah larangan, itu menunjukkan keumuman perkara tersebut, keumuman setiap dari segala kesyirikan. Wala tusyriku itu adalah bentuk kalimat larangan, kemudian di situ ada kalimat syai'an menunjukkan keumuman semua kesyirikan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil. Kemudian yang kelima, annahu la yajuzu ay yusyrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahasanya tidak boleh seseorang menyekutukan bersama Allah. Dia menyekutukan bersama Allah di dalam peribadahan kepada seorang pun. La malakun wala nabiyyun wala sholihun minal awliya'i wala sonamun. Tidak kepada para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah ditujukan kepada malaikat. Wala nabiyyun, dan tidak pula kepada nabi. Nabi adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sekalipun demikian tidak boleh beribadah kepada nabi. Karena semua para nabi memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sholihun minal awliya, kalau kepada nabi, kepada malaikat tidak dibolehkan, lebih-lebih tidak boleh pula kepada orang soleh dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah diberikan kepada orang-orang soleh. Kepada nabi tidak boleh, kepada malaikat lebih-lebih kepada orang yang di bawahnya. Wala sonamun, dan tidak boleh peribadahan itu diberikan kepada berhala, kepada pepohonan dan lain sebagainya. Li'anna kalimata syai'an 'ammatun, karena kalimat syai'an dalam ayat ini menunjukkan keumuman daripada larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau larangan menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam peribadahan kepadanya. Ini faedah yang bisa kita ambil daripada ayat tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 hingga 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu adlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Qul, katakanlah, Allah perintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, ta'alu, kemarilah, menghadaplah, adlu ma harrama 'alaikum, aku akan kabarkan kepada kalian perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Lihat, perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memanggil manusia untuk memberitahukan kepada mereka tentang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Yang pertama apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah. Ini potongan ayat yang pertama dari ayat 151 yang mana panjang, yang di mana di situ ada 10 wasiat yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151 hingga sampai 153. Dijelaskan di sini ayat tersebut, ta'alau, kalimat ta'alau, ta'al itu maksudnya kemari, menghadaplah, ya. Dalam bahasa Arab ta'al, karena banyak yang dipanggil maka dia pakai wawu, ta'alau. Nah, kalau menunjukkan banyak itu biasanya kalimat dalam bahasa Arab pakai wawu, dahabu, itu menunjukkan banyak, seperti itu. Ta'alau, halummu wa akbilu. Maksudnya adalah kemarilah dan menghadaplah. Kalimat ta'alu itu kemarilah dan menghadaplah. Allah SWT perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memanggil manusia, kemarilah kalian dan menghadaplah kalian. Adlu maharrama rabbukum alaikum. Kalimat adlu maksudnya adalah uqassisu alaikum wa ukhbirukum. Aku akan ceritakan kepada kalian dan aku akan khabarkan kepada kalian. Harrama rabbukum harrama yani al-haram al-mamnu'u minhu. Haram, harrama itu adalah perkara yang dilarang. Aku akan khabarkan kepada kalian, aku akan ceritakan kepada kalian perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang itu adalah wa ma yu'aqabu fa'ilu wa yusabu tarikuhu. Yang namanya perkara haram, yang dilarang itu adalah perkara yang orang yang meninggalkannya, yang melakukannya dia akan dihukum. Dan orang yang meninggalkannya dia akan mendapatkan pahala. Yang meninggalkan perkara tersebut dia akan dihukum, mendapatkan akibat. Sedangkan yang meninggalkan perkara tersebut dia akan mendapatkan pahala. Itu perkara yang haram. Harrama rabbukum alaikum, yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Al-ayah, kemudian kalimat al-ayah yang disebutkan dalam kitab tersebut, ai ila akhiril ayati salasi min suratil an'am, maksudnya itu hingga yakni pada ayat 153 dari surat al-an'am, dari firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu ila qali fi hitamil ayati salisat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, sampai ayat yang ke 153 ditutup dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar supaya kalian bertakwa. Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutan alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mana secara global ayat tersebut dijelaskan oleh Syekh. Ya'murullahu nabiyahu ayyakula liha'ula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dipanggil mereka, ta'al halummu wa akbilu, kemarilah dan menghadaplah kalian semuanya, aku akan kisahkan, ceritakan kepada kalian, aku akan khabarkan kepada kalian perkara yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada selain Allah, wa kharramu ma razaqahumullah, dan mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Orang-orang musyrikin mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum, orang-orang musyrikin dahulu mereka membunuh anak-anak mereka. Anak-anak mereka mereka bunuh. Taqarruban lil asnam, dalam rangka bentuk pendekatan diri kepada berhala-berhala. Dibunuh anak tersebut untuk mendekatkan kepada berhala. Istilah kita ya jadi tumbal seperti itu ya. Dijadikan tumbal untuk berhala-berhala itu tadi. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Orang-orang musyrik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alu dzalika bi'ara'ihim. Mereka melakukan perkara tersebut karena yakni pikiran-pikiran mereka, menurut mereka seperti ini dan seperti itu. Nah, menurut mereka kalau membunuh anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada berhala akan begini dan begitu. Nah, pikiran mereka seperti itu. Tidak ada bimbingan wahyu, tidak ada. Tidak ada perintah dari para wahyu-wahyu yang datang untuk membunuh anak-anak, tidak ada. Hanya mengikuti pikiran-pikiran mereka, pendapat-pendapat mereka. Menurut saya seperti ini. Mereka berjalan dengan arak pikiran-pikiran mereka sendiri. Wa taswili syaitani lahum, dan juga karena tipu daya syaitan terhadap mereka. Syaitan mungkin tipu daya kepada orang-orang kafir, agar mereka terus berada di atas kekafiran, karena memang ini tujuan syaitan. Agar mereka terus berada di atas kesyirikan, karena ini tujuan syaitan. Yang telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersumpah dengan kemuliaan Allah. Dengan kemuliaan Allah, dia bersumpah bahwa dia akan menyesatkan manusia semuanya. La ugwiyannahum ajmain, katanya. Qala fa bi'izzatika. Dia mengatakan, demi kemuliaanmu, la ugwiyannahum ajmain. Sungguh kami akan, yakni sesatkan mereka semuanya. Bentuk kesesatan yang paling tinggi, yang paling dahsyat, ya diajak kepada kesyirikan ini tadi. Ditipu mereka oleh syaitan. Sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat halummu aqussu 'alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum tahriman haqqan la taharrusan wa dhannan. Kemarilah, aku akan ceritakan kepada kalian perkara yang diharamkan pencipta kalian. Lihat, konteksnya itu dikatakan sebagai pencipta kalian. Rabb hukum itu maksudnya Rabb kalian itu pencipta kalian. Karena orang-orang kafir waktu itu masih mengakui. Ketika dikatakan siapa pencipta kalian? Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Orang-orang musyrik dahulu, orang-orang kafir dahulu yakin seperti itu. Maka disebutkan harrama rabbukum, bukan harrama Allah, tapi harrama rabbukum. Untuk memanggil orang-orang musyrik tadi, karena mereka meyakini Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, pencipta kami, pemberi rezeki kami, pengatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini. Aku ceritakan kepada kalian apa yang diharamkan pencipta kalian, penguasa kalian, dengan keharaman yang sebenar-benarnya. La taharrusun wa dhannan. Bukan karena kedustaan dan bukan karena prasangka. Sebagaimana mereka berprasangka. Ini tidak boleh, harus begini, ini tidak boleh. Nah, itu prasangka, pikiran-pikiran mereka sendiri. Ini harus dibunuh. Anak perempuan ini menjadi aib bagi kita, harus dikubur hidup-hidup, tidak bisa diajak perang. Pikiran mereka dan tipu daya setan terhadap mereka, sehingga mereka melakukan perkara keharaman-keharaman tersebut atas dasar pikiran-pikiran mereka, bukan atas dasar apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menceritakan apa yang diharamkan oleh pencipta kalian dan penguasa kalian dengan keharaman yang sebenar-benarnya, bukan kedustaan dan bukan prasangka pikiran-pikiran orang, tidak. Hanya prasangka-prasangka mereka mengatakan ini haram. Bal biwahyin minhu, bahkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil olah pikiran manusia, tapi itu adalah wahyu dari Allah dan perintah dari Allah untuk mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang haram. Nah, disebutkan sekian banyak perkara yang diharamkan. Wa amrin min indihi, bahkan perkara itu adalah perkara yang diperintahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi ma wassakum bi fi hadhil wasayil asri allati hiya, dan itu ada pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian di dalam 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 151 hingga 153. Di dalam ayat tersebut, perkara yang paling pertama yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa wasiat tersebut tadi? Alla tusyriku bihi syai'a. Ini keharaman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling besarnya. Wa hadza nahyun 'ani syirki umuman. Maka ini adalah larangan tentang kesyirikan secara umum. Secara umum. Fasamula kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka mencakup setiap orang yang berbuat syirik dari bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Semua yang dijadikan kesyirikan di dalamnya termasuk dari macam-macam ibadah itu tadi tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama tentang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwasiatkan oleh Allah, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan satu apapun. Kemudian wasiat yang kedua yang ada di dalam ayat tersebut adalah wa wassakum antuhsinu bil walidain ihsanan. Aku wasiatkan kepada kalian, Allah mewasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Bibirrihima, dengan berbuat baik kepada keduanya. Wahifdihima, dengan menjaga, memelihara keduanya. Wasiyanatihima, dan menjaga keduanya. Wato'atihima, mentaati keduanya. Fi ghairi maksiatillah, pada selain perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mentaati kedua orang tuanya ketika itu adalah perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah perkara mubah, apalagi itu perkara yang wajib, memerintahkan sholat misalnya, wajib. Perkara yang mubah kita wajib taat. Perkara yang sunnah juga demikian, kita wajib taat kepada orang tua. Lebih-lebih itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita memerintahkan kita untuk sholat, untuk melakukan ibadah ini, ibadah itu. Yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib mentaatinya. Wa tarki tarufu alaihima, dan tidak boleh yang meninggalkan, yakni untuk tarufu, merasa tinggi di atas kedua orang tua. Harus yakni tawadhu, merendahkan diri, meletakkan sayap kita, meletakkan yakni kebesaran kita di hadapan orang tua. Tidak boleh mengangkat tinggi-tinggi suaranya, tidak boleh membentaknya. Ini bentuk berbuat baik kepada orang tua, lebih-lebih ketika mereka sudah dalam keadaan tua renta, yang amat sangat butuh kepada anak-anaknya. Maka inilah kesempatan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Salisan yang ketiga, wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan adalah wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlak. Allah mewasiatkan kepada kalian agar supaya kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jangan membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. La ta'idu banatikum au banatikum. Jangan kalian mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Ini orang-orang kafir jahiliyah seperti itu. Orang-orang musyrik ketika itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian, anak-anak perempuan mereka. Karena tadi malu karena lahir anak perempuan itu tadi ya, yang akan membuat aib kepada keluarganya menurut pikiran mereka. Ternyata di dalam Islam perempuan ini sangat dimuliakan. Bahkan seseorang yang mempunyai dua anak perempuan yang dia meninggal, maka dia akan menjadi benteng bagi orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an, di surat An-Nisa, surat tentang wanita-wanita. Disebutkan ini menunjukkan tentang kemuliaan. Allah hendak mengangkat derajat keadaan para wanita tadi. Di mana di masa jahiliyah wanita benar-benar dihinakan. Di masa jahiliyah di agama mana saja wanita dihinakan. Kecuali agama Islam ini. Di masa jahiliyah di zamannya Rasulullah SAW pada orang Arab dan kafir itu, mereka benar-benar menghinakan. Wanita di zaman itu, mereka itu diwarisi. Tidak mendapatkan waris, justru diwarisi mereka. Menjadi harta waris. Sementara ketika di dalam Islam, maka wanita berhak mendapatkan warisan sama dengan laki-laki. Walaupun bagiannya berbeda. Tapi ini sudah mengangkat harkat dan martabat wanita. Yang mana dahulu mereka diwarisi. Tidak mendapatkan warisan, justru mereka diwarisi ketika meninggal. Yakni suaminya atau bapaknya. Mereka dijadikan barang warisan wanita tersebut. Di dalam Islam mereka mendapatkan warisan sebagaimana laki-laki. Walaupun tadi bagiannya setengah daripada bagian laki-laki. Namun ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wanita. Di mana mereka di zaman jahiliyah, di zaman musyrik dahulu, mereka dikubur hidup-hidup, dijadikan barang warisan, dijadikan bahan pelampiasan hawa nafsu. Sehingga harkat dan martabat mereka terangkat ketika adanya ajaran Islam ini. Wala taqtulu abna'akum khasyatal fakri, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir fakir. Khawatir menjadi miskin. Fa inni razikukum wa razikuhum, maka sesungguhnya aku ini yang memberi rezeki kepada kalian dan aku juga yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Kenapa kalian takut miskin, takut fakir? Walastum tarzukunahum, kalian itu tidak memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Bal wala tarzukuna anfusakum, bahkan kalian juga tidak memberi rezeki kepada diri-diri kalian. Yang memberi rezeki kalian dan yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian itu adalah Allah. Sebagaimana yang kita yakini. Kalau bukan karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, pasti Allah SWT akan menghalangi datangnya rezeki itu kepada seseorang. Jadi itu merupakan alasan, yakni pikiran-pikiran mereka yang merasa terbebani dengan adanya anak-anak. Padahal anak-anak yang datang itu merupakan rezeki dari Allah SWT dan Allah SWT yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kedua orang tuanya. Jadi ini merupakan perkara yang diharamkan. Merasa terbebani dengan adanya anak-anak tersebut sehingga mereka melakukan pembunuhan. Bahkan dengan dalih cinta katanya, mereka membunuh anak-anaknya untuk mati bersama, na'udzubillah. Ini hasil dari pikiran dan tipu daya syaitan. Sehingga mereka melakukan tindak-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diolah pikirannya kalau begini, begini dan begini ya, menurut pikiran mereka. Dan tipu daya syaitan. Ini wasiat yang ketiga yang ada di dalam ayat 151 hingga 53. Kemudian wasiat yang keempat adalah wa wasaakum alla taqrabul fawaahisha ma dhahara minha wa ma batan, ai al ma'asi dhahirah wal khafiyah. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian, la taqrabul fawaahisha, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina dan yang semacamnya, perbuatan zina, homoseksual, dan lain sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan keji, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan perbuatan-perbuatan maksiat yang nampak ataupun yang tersembunyi, maka janganlah kalian mendekatinya. Jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang lainnya, yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan, wa wassakum alla taqtulu nafsal lati haramallahu qablaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian bunuh. Wa ya nafsul mu'minah, yakni jiwa orang-orang yang beriman, jiwa orang-orang muslim, tidak boleh seseorang menumpahkan satu nyawa dari nyawa orang-orang muslim yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula wal mu'ahadatu illa bil haq, begitu pula jiwa orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang-orang muslim kecuali dengan cara yang hak. Tidak boleh sembarangan membunuh orang, apalagi itu adalah seorang muslim yang jiwanya merupakan jiwa yang dijaga oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh agama Islam, sehingga seorang muslim harus berhati-hati untuk tangannya cepat melakukan sesuatu terhadap saudara muslim yang lainnya, bahkan membunuhnya, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzalahu 'adzaban 'azima. Dalam surat An-Nisa disebutkan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'adzima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan adab yang sangat besar. Tidak boleh membunuh sembarang orang, apalagi dia seorang yang mukmin. Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula jiwa orang kafir, tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Dia dilindungi. Dia dilindungi apabila dia ada perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka berada di atas perjanjian dengan kaum muslimin, kecuali dengan cara yang hak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang perkara tersebut. Dengan cara yang hak, apa maksudnya dengan cara yang hak? Alladzi yubiqu qatlaha min qisas au zina ba'da ihsan au riddati ba'da islam. Dengan cara yang hak yang dibolehkan itu adalah ketika yakni melakukan qisas. Karena dia membunuh seorang muslim, maka keluarganya tidak diterima, kemudian dikisos, maka ini cara yang hak, benar, hukum kisos terhadap seorang pembunuh. Au zina ba'da ihsan, atau seorang pezina yang telah menikah, dia dirajam karena melakukan perzina, itu pembunuhan yang hak, yang ada di dalam syariat Islam. Au ridda ba'da islam, atau dia mutat setelah Islam, itu adalah yang dibolehkan. Jadi pada dasarnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Tidak boleh sembarangan. Harus ya seseorang itu berhati-hati. Tidak sebagaimana orang yang mempunyai pemahaman takfiri ataupun khawarij yang mereka seenaknya saja membunuh orang. Ini tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadisan yang keenam, Allah mewasiatkan alla taqrabu malal yatim. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Memanfaatkan, menggunakan ataupun memanfaatkan secara pribadi ataupun menguasainya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Wa watilful latimat abu, anak yatim yang dia dalam keadaan kecil yang telah mati bapaknya. Illa billati hiya ahsanu min tasrifi bima yahfaduhu, kecuali dengan cara yang baik, di mana engkau tidak menjaganya, mengatur dan menjaga harta tersebut dan mengembangkannya. Mengembangkan harta tersebut diketahui jelas akan bisa bertambah dengan dibuat usaha ini dan lain sebagainya. Hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablugha asyuddah, sampai engkau memberikannya ketika dia sudah dewasa. Diberikan harta tersebut kepada anak tersebut, anak yatim tersebut, ketika dia telah dewasa, yakni ketika ar-rusda wa zawal asyafah ma'al bulugh, ketika dia sudah mengerti untuk membelanjakan harta, tahu, paham tentang harta benda tersebut digunakan untuk apa, dan dia sudah mencapai usia balig. Dikasihkan harta tersebut, harta anak yatim itu. Itu haknya mereka. Tidak boleh digunakan sembarangan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang ke-7. Wasiat yang ketujuh adalah wa'aful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan kecurangan dalam timbangan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dalam ayat yang lain, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam masalah timbangan dan takaran. Dalam masalah timbangan dan takaran. Maka di sini Allah SWT mewasiatkan agar memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wusaha, kami tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk melakukannya. Apa maksudnya? Aqimul adla fil akhdi wal iqta hasaba istita'atikum. Maksudnya adalah tegakkanlah keadilan ketika engkau mengambil dan memberikan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah wasiat yang ketujuh, agar memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Jangan berlaku curang, terkhusus kepada para pedagang ya. Berlaku curang dalam masalah timbangan dan takaran, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beli ingin dipenuhi banyak, ditambahi, tapi kalau dia jual dikurangi, ini kecurangan. Kalau dia jual dikurangi timbangannya, bahkan bandulnya dilebihkan seperti itu, dikasih besi atau dan sebagainya, na'udzubillah. Ini adalah untuk berbuat adil dalam perbuatan, dalam memberi ataupun mengambil. Dan wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan jika kalian berkata maka adillah dalam ucapan tersebut, walaupun kepada kerabat, walaupun kepada kerabat. Tadi wasiat yang ke-7 disuruh adil dalam perbuatan, menakar, menimbang. Yang ke-8 disuruh adil dalam ucapan. Tidak boleh, yakni ucapan tersebut lebih berat kepada sebelah, yakni. Amara bil adli fil qali alal qarib wal ba'id ba'dal amri bil adli fil fi'li. Allah memerintahkan agar supaya adil dalam ucapan kepada orang yang dekat ataupun orang yang jauh, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat adil dalam perbuatan. Adil dalam perbuatan, adil pula dalam ucapan. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi'atillahi aufu, dan dengan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian, maka penuhilah, lakukanlah wasiat-wasiat tersebut. Ae in qadu lidzalik, taatilah, tunduklah terhadap wasiat tersebut. Bi antuti'uhu fima amara bihi wa nahaa anhu, yakni engkau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'malu bi kitabi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau melakukan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat yang ke-9, hendaknya kita menjalankan wasiat-wasiat tadi. Kemudian wasiat yang ke-10 adalah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subla fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum, yang mana kalian akan bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang lurus itu hanya satu. Jalan yang lurus itu hanya satu, tidak berbilang. Makanya di sini Allah SWT perintahkan, jangan kalian mengikuti sekian banyak jalan. Yang katanya banyak jalan menuju Roma. Ini kalau dibandingkan dengan jalan yang dimaksudkan oleh Allah SWT, maka jalan untuk menuju kepada surganya Allah SWT itu hanya satu. Yakni beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan jalan yang lurus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada ayat ini, alladzi usi tukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat wa adamuha, yakni asyirk. Yang aku wasiatkan kepada kalian dalam dua ayat ini, dari meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang paling besarnya adalah kesyirikan, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lil wajibat, dan melakukan perbuatan yang wajib. Wa adamu at-tauhid, dan yang paling besarnya adalah at-tauhid. Wa huwa siratul mustaqim, tauhid inilah jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan fattabi'uhu wala tattabi'us subul, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak, yakni al-bida'u was-subhat. Jalan-jalan yang banyak itu ada jalan-jalan bid'ah dan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Itu banyak jalan yang dibikin oleh sekian banyak manusia. Jalan-jalan bid'ah dan jalan-jalan subhat itulah yang dikatakan subul, maka janganlah kalian ikuti. Fatafarraqu bikum an sabili, aitu milu wa tasattatu bikum an dinihi, kalian akan berpaling dan berpecah di antara kalian dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat ke-151 sampai 153. Di mana wasiat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada hamba-hambanya, hendaklah mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Na'udzubillah min dzalik wa nasallallahu salam wal afiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tata kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.